apa yang mau. Oi, sedap sekali. Colak-colek, oi, luas sekali. Semua orang memandang tak henti-henti. Bocah ayu menari-nari. Senyum sana, senyum sini. Anak mama memang yang mau.